kasih untuk Anda Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta. Duh, telat banget ya kalau ngomongin ya, tapi gak apa-apa. Anda masih bisa terus mendengarkan Kavis Break setiap hari Kamis jam 5 sore melalui jaringan Pas FM. Anda boleh live streamer www.pasfm.com. Oke, Bang Kavi, ini kalau ngomongin 3C, kesuksesan bagi orang-orang Tionghoa, terutama asal suku Hokkien yang tidak hanya masih ada di tempat aslinya sana, tapi di Indonesia ini juga cukup banyak dan mereka memang sukses di Indonesia begitu. Tapi kita sudah menjadi saudara sekarang ini. Nah, ini kiat-kiat yang bagus banget bisa dibagikan ya, 3C ini. Cheng Li, Chin Chai, dan Chuan. Lalu tadi ada 3C yang sangat-sangat dipantang, ini yang harus diperhatiin benar-benar ya Bang ya. Apa tadi Bang yang Siap, itu? Utang. Terus kemudian ciak. Ya. Makan. Jadi jangan utang orang, jangan makan orang, dan jangan caw, kabur. Kabur. Ini sifat-sifat ini kalau tidak dilakukan salah satu dari 3C pertama dan 3C kedua atau 6C rangkaiannya ini akan menghasilkan seperti apa tuh Bang? Ya kalau yang 3C pertama itu kan memang harus dilakukan berurutan. Sebenarnya 3C yang terakhir juga pantangan itu juga sebenarnya kalau yang pertama dilanggar gitu loh, itu pasti akan kedua dan akhirnya ketiga gitu loh. Jadi kalau kita dengan gampang ngutang, ya dengan gampang pula kita ngemplang ngutang gitu loh. Kita cia orang dan kemudian kita caw gitu. Tapi dalam bisnis itu kan butuh modal nih Bang. Kalau tadi stop di hutang lah, kita lanjutkan sekarang. Butuh modal dan modal itu kadang kita gak punya sendiri. Mesti berhutang ya, gimana? Iya, tapi utang-utang tapi bayar gitu loh, disiplin bayar. Tapi kan ada orang yang gak mau bayar. Iya. Jadi dia ngutang, asal utang aja dia gak mau bayar gitu loh. Jadi ini kan menghormati kewajiban gitu loh, mengetahui kewajiban, menghormati kewajiban, dan melunasi kewajiban. Itu yang membuat orang itu akhirnya memang cengli gitu loh, yang nggak cia orang dan nggak caw gitu loh. Nah itu kan tadi kan ini bilang orang itu ada, jadi ini lihat tuh bos ini anu cia orang, caw lagi apa segala macam gitu loh, dan itu umumnya terjadi karena nggak ada budaya malu gitu loh, nggak ada budaya malu, jadi kita orang udah nggak tahu malu, ya udah kabur aja. Kalau zaman dulu gitu loh ya, saya ingat betul bapak saya tuh ya, itu paling penting nama, kredibilitas gitu loh. Jadi itu dijaga betul gitu, jadi kehormatan nama, marga, dan keluarga itu prioritas. Jadi kalau ada istilah yang sering kita dengar juga, apalah arti sebuah nama, tuh salah ya? Salah. Jadi kita bisa aja sekarang misalnya sukses makmur, tapi besok kalau kita susah, kalau kita reputasi kita jelek gitu ya, orang biasanya gak mau nolong kita gitu loh. Tapi kalau reputasi kita bagus, nama kita bagus, akhirnya biarpun bagaimana susah, paspor kita cuma nama dan reputasi kita, dan orang pasti masih bisa percaya untuk menolongin kita. Masih percaya dan masih bisa nolongin gitu loh. Iya. Nah, kemudian kalau tadi harus berurutan dan yang tiga ini whatever lah ya, mau enggak urut, mau enggak asal kita berhutang juga harus dilunasi. Nah, sekarang kalau kita suka ketemu orang yang tadi tuh cia tuh hobinya ngemplang. Itu kan kita enggak bisa ngindarin juga Bang ketemu orang kayak gitu. Iya, tapi kan biasanya kalau di kalangan businessman itu gitu loh. Seseorang yang udah cia orang gitu loh, makan orang, biasanya udah dia akan dijauhi dan udah nggak bakalan bisa bisnis gitu loh, dan dia hanya bisa makan bisnis dengan orang-orang yang nggak tahu reputasinya. Tapi biasanya udahlah, lu jangan bisnis sama keluarga itu. Oh, keluarga itu nggak cengli kok, dan keluarga itu suka cia orang. Biasanya udah ungkapannya seperti itu. Dan artinya caw sendiri, kabur ini tidak menyelesaikan suatu masalah bisnis kita. Oh iya, biasanya itu lah kelas kakap lah, itu penipu besar. Dia main kabur aja. Kabur ke luar negeri gitu ya. Waduh, itu mah udah banyak tuh kita dengar tuh hari-hari. Dari Cheng Li, Chin Chai, dan Chuan ini sendiri, karena ketiganya ini berurutan nih, berarti nilainya yang paling besar yang mana nih Bang? Ya kan gini, Cheng Li itu paling susah karena orang tuh harus bisa fair gitu loh. Itu Cheng Li itu paling susah gitu loh. Jadi kalau kita bisa Cheng Li gitu loh, akhirnya cinta itu akan ikut gitu loh. Oh ya udahlah kita fleksibel apa segala macam. Jadi dari tiga hal itu sebenarnya yang paling susah adalah Cheng Li. Memang adil, memang fair gitu loh. Memang itu yang biasanya paling susah dalam bisnis gitu loh. Bisa nggak kita tuh orangnya Cheng Li gitu loh. Jadi artinya nggak nipu, nggak makan orang gitu loh. Nah itu yang sangat susah biasanya. Oke, nah saking susahnya untuk Cheng Li sendiri nih, ukurannya apakah setiap kita dalam berbisnis, apakah dalam kita berbisnis dengan semua rekan bisnis kita, kita harus Cheng Li dengan semuanya Bang? Atau ada hal-hal atau ada orang yang nggak perlulah kita Cheng Li-in gitu? Iya, memang kalau menurut saya ini semakin sekarang kita semakin stresnya gitu loh. Semakin banyak orang mengatakan mana ada sih orang yang Cheng Li zaman sekarang gitu loh. Mm-hmm. Tapi ini adalah norma-norma, nilai-nilai yang sebenarnya memang yang membuat dulunya masyarakatnya menjadi sedemikian masyarakat yang sangat harmonis gitu loh. Mm-hmm. Semakin banyak orang yang boceng li, semakin orang banyak yang cia orang gitu loh. Ya, akibatnya terjadilah keruwetan-keruwetan gitu loh. Oke, Bang, ini tinggal sesi terakhir, tapi sepertinya ini ada yang menggelitik kita nih sore ini ya. Ada Pak Suwardi nih, Pak Suwardi Limardiono. Topik-topik yang dibahas sama Pak Kavi emang top abis. Bo Cheng Li, Bo Cincai, Bo Cuan, pada akhirnya Bo Kang Tau. Thank you. Ya itu dia. Jadi kalau udah nggak udah Bo Cheng Li, ya orang mana bisa Bo Cuan gitu loh. Udah pasti Bo Cuan. Dan akhirnya tidak lagi ada bisnis. Makanya orang bilang Bo Kang Tau. Apa itu? Artinya ya udah nggak ada bisnis, nggak ada rejeki. Oh, gue kira ini nggak tahu aja gitu si abang, ternyata ada artinya ya bang. Ada. Oke, nah bang, kita mesti closing nih sekarang, udah pamitan ya, tapi kita mesti umumkan dulu nih karena kita masih berbagi ya. Oh iya. Ada buku yang penasaran dan juga t-shirt keren ala Kavis Break untuk Anda. Selamat untuk Pak Suwardi. Wah langsung nih. Buat cenglinya kena ya di 0816196 ya. Kemudian selamat juga untuk Pak Doni, lalu juga untuk Pak Wisnu, dan satu lagi untuk Pak Agus. Oke, selamat untuk Anda, dan nanti Pas FM yang akan menghubungi, jadi jangan khawatir. Tapi untuk yang lain ya sabar, kita pasti akan menghubungi Anda. Baik Bang Afi, terima kasih banget ya. Terima kasih ilmunya, semoga nanti kita semua bisa jadi yang Cheng Li, yang Cincai dan Cuan pastinya ya. Iya, itu targetnya. Targetnya. Cuan segede-gedenya 2010. Yes. Oke, Bang Kavi, dadah. Dan Mitra Bisnis, sampai di sini Kavis Break bersama saya Dona Oriza dan Kavi Kurnia. Sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavis Break.